jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal, dan ketahuilah bahwasanya ahlu sunnah memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama. Ahli sunnah memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Kata Allah Azza wa Jal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan beberapa derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Dan ahli sunnah wal jamaah, ahlul hadis, mereka lah orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu dari Allah, dari Al-Quran, dari hadis, dari Rasul, dan sesuai dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli sunnah, ulamanya ahlul hadis, mereka adalah pewaris para nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan mereka lah ahlul hadis yang mewarisi dan jadi pengganti nabi setelah wafatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Saleh bin Muhammad Ar-Razi yang wafat di tahun 283 Hijriah, wa idza lam yakun ashabul hadis humul abdal, fama adri man humul abdal. Kalau seandainya bukan ahlul hadis, ulama-ulama hadis, ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai pengganti Rasul, maka aku gak tahu siapa lagi menjadi penggantinya. Dan ahlul hadis memiliki kedudukan yang tinggi, dan mereka seperti nabi. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, idza ra'aitu ashabal hadis faka'anni ra'aitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika aku melihat ulama-ulama hadis, seakan-akan aku melihat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ahli sunnah orang awamnya bahkan memiliki kedudukan yang tinggi jika dia benar-benar berpegang teguh dengan Al-Qur'an, hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh, tidak menyimpang dia, maka dia memiliki kedudukan yang tinggi. Kata Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, dia mengatakan, idza ra'aitu ahlas sunnati faka'annama ra'aitu ashaban nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika aku melihat ahli sunnah wal jamaah yang lurus akidahnya, yang tidak menyimpang, maka seperti aku melihat sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ahli sunnah wal jamaah, ahlul hadis memiliki kedudukan yang tinggi. Sampai-sampai Utsman bin Abi Jaibah, ulama hadis, gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim, dia mengatakan, fusaku ashabul hadis khairun min ubadi ghairihim. Orang yang fasik, yang melakukan maksiat dari kalangan ashabul hadis, ulama-ulama hadis, itu lebih baik daripada ahlul ibadah selain mereka. Ahlul hadis memiliki keutamaan, ahli sunnah juga memiliki keutamaan yang tinggi. Lihat perkataan Imam Ahmad, kubur ahli sunnati min ahlil kabairi raudhah. Kuburannya ahli sunnah wal jamaah yang tidak menyimpang, yang bersih dari syirik, bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, maka dia jika meninggal dunia dengan dosa besarnya, dia masuk ke dalam taman, dari taman-taman surga di alam kuburnya. Subhanallah. Dan Imam Ahmad juga mengatakan, kuburu ahlul bidai minazuhadi hufratun. Kuburan ahlul bidah, orang yang menyimpang, yang dia itu zuhud di dalam dunia ini. Kalau dia meninggal dunia, maka dia berada di lubang dari lubang-lubang api neraka. Fusaqu ahlul sunnah awliya Allah. Kata Imam Ahmad, orang fasik, orang yang berbuat maksiat dari kalangan ahli sunnah yang murni akidahnya tidak tercampur dengan syirik dan bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan, maka dia wali Allah. Wali Allah. Subhanallah. Ahlul zuhud min ahlil bid'ah hum a'da'ullah. Dan Imam Ahmad juga mengatakan, orang-orang yang zuhud dari kalangan ahlul bid'ah, dia adalah musuh Allah. Lihat wahai kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya ahli sunnah memiliki kedudukan yang tinggi. Tapi Anda harus menjadi ahli sunnah dulu yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Kalau tidak, maka Anda menyerupai orang-orang yang menyimpang. Maka pelajarilah sunnah. Ketahuilah sunnah. Yakinilah sunnah. Beramalkanlah dengan sunnah. Hingga jadi Anda ahli sunnah dan istiqomah sampai Anda meninggal dunia. Semoga kita semua termasuk orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Qulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfiru. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قوم مسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Ahlu sunnah yang lurus akidahnya, gak menyimpang dia, gak cenderung kepada ikhwanul muslimin, sururiin, hizbiyin, dan semangat dia dalam belajar dan mengamalkan akidah manhaj, istiqomah dia walaupun dia zalim, walaupun dia itu orang yang bermaksiat, dia itu memiliki keutamaan. Dan berteman dengan dia itu lebih baik daripada berteman dengan orang-orang yang menyimpang, dengan ahlul bidah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, "Idza ra'aita ar-rajul," jika engkau melihat seorang laki-laki, "radiyat tariq wal madhhab," dan dia kokoh di atas sunnah, enggak menyimpang dia. Dan kalau sampai menyimpang, dia segera kembali kepada sunnah. Dan mudah dinasihati dia. Fasikan fajiran sahibu ma'asi zaliman fashaqhu. Dan dia berbuat fasik, berbuat maksiat dia. Dan dia berbuat kejahatan, mungkin bisa jadi. Dan dia melakukan maksiat-maksiat. Jadi sahibu maksiat dia. Dan zalim dia. Tapi bertemanlah dengan dia. Wajiz ma'ahu. Dan duduklah bersama dia. Fa'inau laysa tadurruka maksiatuhu, karena maksiatnya dia yang dia lakukan dengan sendirian tidak memudorkan engkau. Subhanallah. Ini keutamaan ahli sunnah. Sedangkan duduk-duduk dengan ahlul bidah atau orang yang terfitnah atau orang yang dia tuh zahirnya ahli sunnah tapi menyimpang, itu membahayakan diri kita, membahayakan agama kita. Ibnu Abbas dia mengatakan, Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, "La tujalis ahlal ahwa," jangan duduk-duduk dengan ahlul ahwa, ahlul bidah. "Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub," karena duduk-duduk dengan mereka menjadikan hati ini berpenyakit, sehingga enggak jelas yang hak itu hak enggak jelas, yang batil itu batil enggak jelas, syubhat saja adanya di hatinya dia. Na'udzubillah. Sebabnya duduk dengan orang-orang ahlu bidah, ahlu ahwa, orang-orang yang ngikutin hawa nafsu. Dan bahkan kita enggak boleh duduk dengan orang-orang yang maftun, yang terfitnah, walaupun zahirnya ahli sunnah, walaupun berjenggot, tapi dia menyimpang, tidak boleh kita duduk sama dia. Kata Mus'ab bin Sa'id, "La tujalis maftunan," jangan kamu duduk dengan orang-orang yang maftun, yang terfitnah. "Fa'inna mujalasatahu imma ihda isnatain Karena duduk dengan dia ini gak semungkin kecuali dapat dua hal. Iman yuftinaka fatutabi'uhu. Yang pertama bisa jadi engkau akan terfitnah dengan dia sehingga engkau akan mengikuti penyimpangan-penyimpangan dia. Wa iman yuqbiaka qabla an tufarikum. Dan bisa jadi engkau akan disakiti oleh dia sebelum engkau berpisah dengan dia. Maka wahai ahli sunnah wal jamaah yang jelas-jelas murni, sunnah yang ingin benar-benar mengikuti sunnah yang murni, duduk bersama ahli sunnah yang dia lurus lebih baik daripada duduk dengan orang-orang yang zuhirnya zuhud, zuhirnya sunnah tetapi dia menyimpang. Ini kaidah agung. Bukan kita mengajak untuk bermaksiat, bukan kita mengajak untuk berbuat zalim, tapi ahli sunnah yang dia itu tidak menyimpang, yang multazim dengan sunnah lebih baik daripada orang-orang yang menyimpang walaupun zahirnya zuhud, khusyuk, berilmu bahkan dan banyak jamaahnya, itu lebih buruk daripada ahli sunnah yang di atas sunnah. Makanya wahai kaum muslimin, jadilah ahli sunnah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.